Mitra bisnis ribuan buruh kemarin secara serentak di berbagai kota di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan dan mendesak kenaikan gaji sebesar 22% tahun depan. Selain itu, buruh juga meminta tidak di PHK meski rupiah terpuruk. Untuk membicarakannya, saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, bagaimana pendapatnya soal ini? Ya, apapun yang permintaan buruh itu, saya kira hak-haknya mereka ya untuk menyampaikan pendapat itu. Tetapi sekali lagi kita harus memang mengajarkan pada posisi kedewasaan di dalam permintaan itu. Saya tahu bahwa mereka juga berat lah dengan kehidupan yang saat ini, dengan beban yang begitu tinggi. Tetapi inilah yang saya kira memang tidak bisa dibentrokkan antara buruh dan pelaku usaha saja. Pelaku usaha juga sulit gini saat ini gitu. Nah, ini yang harus hati-hati, pemerintah harusnya, gejala yang bisa timbul demikian pun harus diantisipasi. Karena kalau semua buang badan dibentrokin dengan demikian terus, nggak ada yang diuntungkan. Malah kita sama-sama tenggelam nih, di satu kapal ini nih. Kita satu sisi memerlukan buruh. Buruh sendiri satu sisi memerlukan pekerjaan dari kita. Terus, kalau hanya satu sisi posisi kita tidak mau dilihat, hanya satu sisi aja keinginan mereka. Memang, sekali lagi saya sampaikan, keinginan mereka itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan di luar negeri sangat basic. Kita harus melihat pelaku usaha di luar negeri dengan di sini apa yang membedakan. Mereka juga mendapat hal yang basic di luar negeri itu. Gitu. Kalau memang kerap terjadi bentrok antara buruh, pengusaha maupun pemerintah, apakah ada win-win solution-nya Pak Tutum? Sekali lagi yang saya berkali-kali ini berulang-ulang kita sampaikan momentum-momentum perbaikan yang signifikan agar pelaku usaha dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga peningkatan di dalam pendapatan perusahaan juga menaik sehingga apa yang diinginkan buruh itu bisa tuntutannya bisa kita penuhin. Itu kan. Tetapi harus duduk sama-sama sabar gitu. Sebaiknya demo itu pun harus yang sorry lah, jangan menimbulkan ketakutan, jangan membuat istilahnya kegaduhan. Buatlah demo yang elegan, yang menarik simpati. Dengan cara apa? Hanya perwakilan. Panggillah seluruh media massa. Berarti dengan adanya demo atau wadah buruh yang menyampaikan pendapat melalui forum, tidak berguna dong Pak Tutum? Iya, buruh lebih senang. Sorry aja, saya mungkin tidak menyederhanisir semua buruh. Tetapi kita di negeri ini bukan hanya masalah buruh aja. Masalah apapun kalau dipolitisin sudah dapat mendatangkan satu profit. Buruh menyampaikan pendapat hak dan mereka itu betul gitu. Tetapi pendompleng-pendompleng yang sehingga harus melihatkan reaksi, sehingga diperhatikan, sehingga... Sorry, akhirnya yang sesuatu yang mulia itu kadang-kadang tidak bisa tercapai, menimbulkan antipati. Ini kan yang tidak dikendakin kan, betul kan? Buruh yang sudah benar ya sudah gitu. Jangan diajak-ajak lagi membuat kegaduhan sehingga yang baik itu malah jadi drop lagi. Dia pun sendiri akhirnya malas melaksanakan aktivitas mereka. Dia stop industri dia import lagi. Yang kena siapa? Buruh lagi. Terkait tuntutan buruh Pak Tutum, apa mungkin bisa direalisasikan? Sangat mungkin, bahkan lebih dari ini. Tetapi ini kan harus kayak bilang akibat dari orang tua yang mempunyai warisan yang dari moyangnya yang tidak bisa diurus gitu. Sehingga orang kaya yang kelihatan kehidupannya miskin terus gitu kita ini. Ini fakta bangsa kita ini. Iya kan? Harusnya kekayaan demikian diaturlah secara baik untuk kesejahteraan kita bersama-sama. Tidak bisa. Kenapa kita selalu mengeluhkan mahalnya semua... pembayaran di situ kalau kita berkaitan dengan buruh bicara produktivitas betul tidak yang tenaga mungkin 3 orang bisa diwakili 1 orang di luar negeri itu juga harus dilihat gitu terus apa distribusi birokrasi gangguan ini energi segala itu kita ini makan 100% daripada yang di luar negeri barang-barang ini juga dipangkas karena kenapa mahalnya produk yang kita produksi itu bukan dinikmatin pelaku usaha. Nah ini harus dicermatin pelaku usahanya pun ngos-ngosan antara untung dengan rugi itu tipis sekali gitu. Nanti ini harusnya di tengahin siapa? Pemerintah karena indikatornya di dia. Dia pegang tentara, dia pegang polisi, dia pegang pena, dia pegang aturan. Semua di dia gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta, saya Gery Sadewa.